Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini pada pagi menjelang siang yang cerah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua masih diberikan kemudahan untuk melakukan aktivitas-aktivitas dunia, serta dimudahkan pula dalam melaksanakan segala kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pekan lalu kita telah memasuki dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Kita telah membaca ayat dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sudah kita ketahui pula bahwasanya dosa meninggalkan sholat adalah dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Sehingga telah jelas ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ataupun orang yang mengerjakan sholat, akan tapi mereka lalai atau mengakhirkan waktu sholat tersebut sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam mereka dengan api neraka. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Wa'iyadzu billah. Begitu juga ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salat mereka. Itu mereka salat namun mengakhirkan waktu salat tersebut. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahwah. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ضَيَّا. Dan datang setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, mengikuti syahwatnya. Maka mereka kelak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tersesat. إِلَّا مَنْ تَابَ. Kecuali mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga kemarin telah membacakan hadis tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. dan hadis tentang perbedaan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu salatul 'ashri habitsu 'amalu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka hancurlah amal perbuatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Sehingga salah satu salat yang harus dijaga dan harus diperhatikan adalah salat asar. Karena seringkali orang melalaikan salat asar tersebut, tetapkan dengan alasan karena waktu yang nanggung, atau disebabkan karena jam istirahat sehingga kebablasan dari melakukan sholat asar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan sekali sholat asar. Dan dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kita, orang-orang yang beriman, ya, agar mereka menjaga sholat yang lima waktu dan lebih ditekankan dari sholat asar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Hafizu ala salawati wa salati wusta." Jagalah sholat dan sholat wusta. Para ulama menjelaskan sholat wusta adalah sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Hingga suatu ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melalaikan meninggalkan sholat asar disebabkan orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir, ketika itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berperang. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api. Ini menunjukkan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sholat asar adalah sholat yang harus betul-betul dijaga dari sholat yang lima waktu tersebut. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu orang yang meninggalkan sholat wajib yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kewajibannya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sebagai pembeda antara kita dan orang-orang musyrik. Karena orang-orang beriman terlihat dari aktivitas mereka di masjid, yaitu melaksanakan sholat. Sehingga sangat aneh ketika seorang muslim enggan untuk melaksanakan sholat yang lima waktu ke masjid, padahal keutamaannya di sana begitu banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah," maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya jaminan Allah Subhanahu Wa Taala telah lepas darinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya adalah orang yang meninggalkan sholat telah lepas dari jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ketahui bahwasanya orang yang mengerjakan sholat, yang menjaga sholat yang lima waktu, mengerjakan sholat tersebut, mereka adalah terlindungi darahnya. Mereka terlindungi darahnya oleh agama Islam dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sebuah kisah pengutusan Mu'adz ibn Jabal ke negeri Yaman, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz agar mendakwahi ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Dan yang pertama diperintahkan adalah hendaklah mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka sudah mentaati perintah yang pertama, maka sang Nabi perintahkan mereka untuk sholat. Perintahkan mereka untuk sholat. Setelah itu, jika mereka mentaati, maka perintahkan untuk membayar zakat. Dan terakhir, ya, hadis tersebut, kata Nabi SAW, jika mereka sudah melakukan tiga hal tersebut, yaitu bersyahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, ya maka harta dan jiwa mereka terlindungi. Maknanya, orang yang sudah melakukan sholat akan terlindungi jiwa mereka, haram darahnya dan haram harta mereka. Jika tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh disakiti. Dan tapi Nabi SAW bersabda, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, man taraka sholat muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, dia meninggalkannya dengan sengaja, Allah berikan badannya sehat, ya, kesempatan. Padahal di negeri tersebut, negeri yang aman, tidak dilarang orang untuk melakukan sholat. Ya. Suara azan berkumandang di setiap masjid, kan, tapi dia ya, meninggalkannya dengan sengaja. Faqad dari'at minhu zimmatullah, maka sungguhnya jaminan Allah telah lepas darinya. Ada sebagian ulama yang memberikan hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah dibunuh. Hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat adalah dibunuh. Ya, ini pendapatnya Ibrahim An-Nakhai, kemudian Ibn al-Mubarak, kemudian Ishaq. Ya. Bukan berarti dia ya kafir, akan tapi sebagai hukuman. Sebagai hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hadis tersebut ya seharusnya menjadi cambuk bagi kita semua, ya, agar kita yang selama ini lalai dari sholat kita, agar kita yang selama ini bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat, agar kita yang selama ini masih bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat, terlebih lagi bagi kita yang selama ini tidak mengerjakan sholat sama sekali, ya maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ancaman-ancaman agar kita tersadar, mengingatkan ancaman-ancaman, ya, agar kita tertugah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man taraka shalah muta'ammidan faqad dari'at minhu zimmatullah, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguhnya jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah lepas dari dirinya. Bahkan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala beliau mengatakan, la dzanba ba'da syirki a'zamu min ta'khir as-shalah an waqtiha. Beliau rahimahullahu taala, tidak ada setelah kejahatan dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan salat sampai waktunya habis. Salah satu dosa setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan sholat pada waktunya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatil an-nas, ya, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi atau bersyahadat mengakui Allah Subhanahu wa taala wa anna Muhammad, ya, Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan bayar zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka mengerjakan hal tersebut, ya, maksudnya bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendirikan salat yang 5 waktu, ya, salat subuh, zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan mereka juga membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah darah dan harta mereka, ya. Maka terjagalah darah dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan sebab yang dibenarkan oleh agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat muttafaqun 'alaih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, sampai mereka mau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengerjakan salat, membayar zakat. Ketika mereka sudah mau mengerjakan, ya, 3 hal tersebut, maka terlindungi oleh agama Islam. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu yang mengharamkan jiwa seseorang untuk dibunuh tanpa sebab adalah ketika mereka mengerjakan sholat. Jika mereka sudah mengerjakan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi darah mereka. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala." Seorang sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam apakah ini seorang sahabat, ya, atau bukan yang berkata seperti ini, karena tidak dijelaskan di sebuah hadisnya. Kan tadi seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar perkataan tersebut, ya, beliau membalas, "Celakalah engkau." Kata Nabi, "Celakalah engkau, bukankah aku orang yang paling bertakwa di antara manusia?" Dan ketika itu di sana ada Khalid bin Walid. So, Khalid bin Walid mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bolehkah aku tebas lehernya menggunakan pedang, kata Khalid bin Walid. Dan tapi Nabi Muhammad SAW berkata, jangan Khalid, jangan kau lakukan seperti itu. Karena bisa jadi ia masih mengerjakan sholat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada seorang yang berkata seperti itu kepada Nabi dan Khalid ingin membunuh, maka dilarang oleh Nabi karena khawatir dia masih mengerjakan sholat, masih menjaga sholat. Sehingga ya, darah mereka masih dilindungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kita dengan mereka, maksudnya orang-orang kafir, adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah kafir. Ya, sekali lagi, kita khawatir, ya, termasuk hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemisah antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Para pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, wa man lam yuhafiz ala shalah lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى الصَّلَاةِ, orang siapa yang tidak memelihara sholat, ya, tidak menjaga sholat yang lima waktu, tidak tepat ketika sholat pada waktunya, ya, لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ, maka ia tidak akan bercahaya, وَلَا بُرْهَانٌ, tidak mempunyai hujjah, alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala najahun, dan tidak pula ia akan selamat. Wa kana yaumal qiyamah, nanti kelak orang-orang yang melalaikan sholat, orang-orang yang tidak mau sholat, padahal sholat itu wajib, mereka dikumpulkan pada hari kiamat, ya, ma'a qarun, sama qarun, ya, seorang yang kaya, yang Allah berikan harta yang banyak, yang Allah berikan kenikmatan yang banyak, Allah berikan dunia kepadanya, dan tapi ia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa Fir'aun, dan Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kerajaan kepadanya, ya, akan tapi ia kafir kepada Allah dan mengatakan bahwasanya ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan bahwasanya dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Dan bersama Haman, dia bersama Ubay bin Khalaf, seorang, Ubay bin Khalaf adalah seorang pedagang yang kaya di kota Mekah ketika itu. Ya, maka orang-orang yang tidak mau sholat dan tidak menjaga sholat mereka akan dikumpulkan dengan empat orang ini. Sudah jelas, ya, empat orang ini berada di dalam neraka abad-abad selama-lamanya. Wal-iyazubillah. Sangat mengerikan sekali. Ya. Sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat, ya, yang tidak mau mengerjakan sholat dan melalaikan sholat, ya, pada akhir waktunya, dan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Padahal kita berharap, ya, sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terlahir, ya, sudah beragama Islam, kita ingin berkumpul bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih kita, teladan kita, ya, dan idola kita. Kita ingin berkumpul bersama beliau di surga. Kita bersumpah berkumpul bersama Qarun, ya, dan pula bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Dan tapi, ya, hal seperti ini, ya, kembali kepada kehidupan kita di dunia. Jika kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu kita akan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita adalah sholat. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa menjaga sholat beliau. Beliau senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Maka ketika kita ingin berkumpul bersama beliau, kita cintai beliau dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau, menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah Rasulullah SAW berikan kepada kita. Ada sebuah kisah, ya, seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW dan ia bertanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Orang Badui bertanya seperti itu. Memang biasanya mereka itu juga bertanya, ya, pertanyaan tidak jelas. Karena mereka datang dari pelosok, ya, pelosok negeri Arab. Sehingga mereka kurang dalam pemahaman agamanya. Maka kata Nabi SAW, "Maza a'adadta laha?" Apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut, ya, untuk menyambut kedatangan hari kiamat tersebut. Maka kata si Arab Badui tadi, "Wahai Rasulullah, aku mencintai engkau." Maka kata Nabi SAW, seorang akan bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Sehingga, ya, ketika kita mencintai Rasul, tentu kita akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu cinta itu tidak hanya sebatas, ya, ucapan bibir saja. Ya, tapi perlu pembuktian. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merayakan, ya, hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merayakan hari Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka, ya, belum tampak kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi adalah dengan menjalani perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Kata Allah, kalau engkau mencintaiku, maka cintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan segala apa yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah berkata kepada sahabat yang mulia yaitu Mu'adz. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah illa harramahu Allahu 'ala an-nar." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min abdin," tidaklah seorang hamba, "yashhadu an la ilaha illallah," telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, dan sungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, illa harramahu Allah 'ala an-nar, maka Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya neraka jahannam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu konsekuensi ketika kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terutama dalam masalah salat. Dalam masalah sholat kita harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah termasuk dari orang-orang yang menjaga sholat kita, sudah termasuk dari orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat kita yang lima waktu, maka tidak cukup sampai di situ. Ya, kita harus meneladani bagaimana Nabi kita, kasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat. Maka tidak sempurna seseorang yang mengerjakan sholat tanpa mengikuti sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu ketika ada seorang yang datang ke masjid, kemudian yang melakukan sholat, di sana ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan sholat laki-laki tersebut. Kemudian laki-laki tersebut datang kepada Nabi dan mengucapkan salam. Karena Nabi pun menjawab salam tersebut. Kemudian Nabi bersabda kepada laki-laki tadi, irji fa sholli fa innaka lam tusholli. Kembalilah engkau dan sholatlah, karena engkau belum sholat. Kemudian laki-laki tadi melanjutkan sholatnya. Setelah melanjutkan sholat, ia datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi bersabda serupa, irji fa sholli fa innaka lam tusholli. Pulanglah dan sholatlah, karena engkau belum sholat. Sampai tiga kali, laki-laki tersebut diperintahkan untuk mengulang sholat. Laki-laki tersebut bingung, akan-akan dia telah melakukan sholat dengan khusyuk, dengan tuma'ninah. Dan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau belum sholat. Dan ternyata laki-laki tersebut mengerjakan sholat sudah sesuai dengan sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tuma'ninah, dia tidak memberikan hak ketika ruku, dan memberikan hak ketika sujud, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tiga kali. Ini menunjukkan begitu pentingnya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat. Karena sekali lagi masalah sholat bukanlah masalah sepele yang hanya sampai di dunia, dan tapi sampai kepada menuju akhirat kelak. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan laki-laki tersebut tata cara sholat yang baik. Sehingga para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting bagi kita untuk mengetahui tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aytumuni usolli." Sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat. Para pendengar Kia Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membacakan dari kitab Al-Kaba'ir Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah membacakan sebuah kisah yang mana seorang laki-laki datang kepada Nabi, datang ke masjid melakukan sholat, tapi Nabi SAW memerintahkan laki-laki tersebut sampai tiga kali untuk mengulangi sholatnya, karena sholatnya menurut kacamata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sesuai dengan yang beliau ajarkan, sehingga perintahkan untuk mengulanginya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpesan kepada kita dalam sebuah hadisnya, "Sallu," maknanya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Sallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kita ketahui bahwasanya para pendengar Ismail Radio, amalan seseorang ya tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang melakukan sholat, ya, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tapi tidak ittiba, ya, tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau sholat, maka ya tidak sempurna amalan tersebut. Oleh karenanya, ya, kita mempelajari tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dipentingkan agar kita mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika beliau sholat, ya beliau mungkin tuma'nina, ya tidak terlalu cepat, ya dan tidak juga terlalu lambat. Beliau meluruskan ketika beliau ruku, dan beliau juga ya meluruskan ketika beliau sujud. Kemudian yang begitu penting juga para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi laki-laki yang hendaklah ia melakukan salatnya di masjid-masjid. Ya. Melakukan salat di masjid-masjid. Karena bagi laki-laki, ya. Salat di masjid adalah fardu ain. Ya, hukumnya wajib. Ya, bagi laki-laki salat di masjid adalah wajib, kecuali ya memang ketika mereka sakit ya, atau hujan, maka di sana ada rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Walaupun di sana ada sebagian ulama yang mengatakan ya tidak wajib, akan tapi ya begitu banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid. Sehingga bagi laki-laki ya, terutama wajib sholat di masjid. Adapun perempuan, sebaik-baik sholat bagi mereka adalah di rumah-rumah mereka. Karena suatu hari datang seorang sahabat yang a'ma, yang buta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki tersebut meminta rukhsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia seorang yang buta, tidak ada yang menuntunnya untuk ya dapat mendatangi masjid. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah engkau mendengar suara azan? Maka laki-laki tersebut ya menjawab, "Naam." Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ta'ajib, maka datangilah. Ketika seorang yang buta saja, yang tidak bisa melihat, meminta uzur kepada Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, "Hal tasma'un nida di sholat," ya, apakah engkau mendengar suara azan untuk sholat? Maka laki-laki tersebut menjawab, "Naam, saya mendengar." Ya, maka Nabi merintahkan untuk datang ke masjid. Lalu bagaimana dengan kita yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik mata kita, ya, kaki kita, tubuh kita. Akan tapi kita masih bermudah-mudahan untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Ya, bahkan sebuah riwayat bagaimana dalam kitab Bukhari ya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh aku ingin merintahkan seseorang untuk menggantikanku menjadi imam sholat. Dan aku pergi untuk mencari kayu bakar dan membakar rumah orang-orang ya, yang mereka tidak berangkat ke masjid dengan api. Ini menunjukkan bahwasanya begitu besar ya anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang yang sudah balik laki-laki berangkat sholat berjamaah menuju masjid. Dan beliau mengancam ingin membakar rumah-rumah mereka disebabkan mereka tidak mau sholat ke masjid. Maka tidak ada alasan bagi kita yang sehat ya untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya di sana banyak keutamaan sekali ya yang kita tidak mengetahuinya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan motivasi-motivasi kepada kita agar kita semangat untuk sholat ke masjid. Bahkan ketika seorang yang berniat untuk sholat ke masjid, kemudian dia berwudu, melangkahkan kakinya menuju masjid, maka subhanallah, dosa-dosanya, ya maka akan berguguran. Dosa-dosa ia akan berguguran, disebabkan air wudu tadi. Kemudian langkah kakinya akan menambahkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya oleh karenanya mari kita ajak keluarga kita, anak-anak kita ya, untuk senantiasa mereka menjadi orang-orang yang menjaga salat mereka dan tidak termasuk ya orang-orang yang lalai dari salat mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berpesan kepada kita semua agar kita memperhatikan ya salat anak-anak kita. Agar kita memperhatikan salat anak-anak kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah," ya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'un, ya, ketika mereka berusia ya 7 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar kita merintahkan anak-anak kita, baik yang laki-laki ataupun perempuan, agar mereka ya mau mengerjakan salat di usia 7 tahun. Bahkan ketika mereka sudah sampai 10 tahun, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabribuhum, ya pukullah mereka, wabribuhum alaiha wahum abna'u asyru, ya pukullah mereka kalau mereka sudah 10 tahun tidak mau salat, fafarriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah di antara mereka ya, tempat tidur mereka. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul memperhatikan seusia dini mungkin anak-anak kita agar senantiasa menjaga salat mereka. Dan ini adalah kewajiban orang tua yang mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik putra-putri mereka. Dan yang paling penting ya yang harus diajarkan oleh kita sebagai orang tua, sebagai ibu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka ya Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka agama Islam ya, dan perintahkan mereka untuk mengerjakan salat. Ya, dan dalam Islam diperbolehkan untuk memukul anak-anak yang ya, ketika sudah balik tidak mau mengerjakan salat. Dan tentu ibu bapa yang dirahmati Allah, para pendengar Ismail Radio, memukulnya ya bukan pada wajah mereka ya, memukulnya bukan pada wajah mereka ya, bagian paha misalnya ya tidak masalah, akan tapi tidak sampai melukai ya, tidak sampai melukai. Maka benda yang apa namanya disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di rumah beliau adalah rotan. Ya, beliau biasa menggantungkan rotan di rumah beliau. Ini berfungsi untuk menakut-nakuti ya sang anak. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian beberapa hadis dan ayat ya serta qaul ulama yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Kabair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ya anak-anak kita, turunan kita, termasuk dari orang-orang yang senantiasa menjaga salat, yang senantiasa patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bukan termasuk dari orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabi'u syahwah wal iyadu billah. Naqtafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.